নিতাম না, এছাড়া গেছি অনেকগুলো জায়গা। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المنتصرون. مسلمين مسلمات، نهداها برحمة الله سبحانه وتعالى. في دلم سبحانه حديث عن عروة بن الزبير وفاطمة بنت المنذر رضي الله عنهما قال: خرجت أسماء بنت أبي بكر حين هاجرت وهي حبلى بعبد الله بن الزبير، فقدمت قباء فنفثت بعبد الله بقباء، ثم خرجت حين نفثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكه، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فوضعه في حجره، ثم دعا بتمرة، قالت عائشة: فمكثنا ساعة نلتمسها قبل أن نجدها، فمضغها ثم بصقها فيه، فإن أول شيء دخل بطنه لريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت أسماء: ثم مسحه وصلى عليه وسماه عبد الله. ثم جاء وهو ابن سبع سنين أو ثمان ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره بذلك الزبير، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه مقبلا إليه، ثم بايعه، أو كما قال حديث صحيح رواية مسلم. دلبد عروة بن الزبير dan Fatimah binti Munzir radhiyallahu anhum. Kata mereka: kharajat Asma binti Abi Bakr hina hajarat wa hiya hubla bi Abdillah ibn Zubair. Kata Urwah bin Az-Zubair dan Fatimah binti Munzir, cerita ini ialah cerita ketika sahabat-sahabat Nabi nak hijrah daripada Mekah ke Madinah. Di antara rombongan Di antara ahli rombongan hijrah itu ialah Asma binti Abi Bakar. Asma, kata Aisyah, dia kaifah Nabi dan dia anak kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sewaktu hijrah, Asma dalam keadaan syarat mengandung. Faqadimat Quba'an, apabila dia sampai di Quba. Quba ni pintu masuk daripada Mekah sampai Madinah. Dia akan tempuh Quba, dan Quba itu pintu masuk ke Madinah. Nabi pun mai ikut tu. Dan Nabi bila hijrah Mekah ke Madinah, Nabi sampai di Quba, Nabi buat masjid. Dan masjid itulah masjid yang mula-mula dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas Nabi hijrah ke Madinah. Dan sampai hari ini ada masjid itu, ialah Masjid Quba. Sentimentalnya Masjid Quba ini sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam seumur hidup dia, every Saturday Nabi bersemayam di Quba. Kalau ada kenderaan, Nabi pergi dengan kenderaan, dengan unta, dengan kuda. Kalau tidak ada kenderaan, Nabi berjalan kaki. Nabi akan pergi ke Quba setiap Sabtu untuk sembahyang. Maknanya kalau sekiranya Allah bagi rezeki dekat kita, kita sampai di sana, kita pergi haji ataupun kita pergi umrah, jangan sekali-kali sewaktu kita ada di Madinah, sewaktu baik rombongan, baik yang nak bawa kita ziarah ni nak pergi ke Quba, jangan sekali-kali kita kata aku tak mungkin. Sebab apa? Aku duduk main selalu dah. Aku setahun dua kali duduk main, tak ada tempat lain nak pergi. Alih-alih di Quba, alih-alih di Quba, aku tak mungkin dah. Mesti duduk dulu tu aja. Orang ni silap besar. Bukan pasal masjid tu macam tu, tapi pasal masjid tu, masjid yang seumur hidup Nabi, seminggu sekali Nabi pergi sembahyang di situ. Apa hal dengan kita setahun dua kali kita tak mau pergi sembahyang di situ? Apa hal dengan kita setahun sekali? Apa hal dengan kita 3, 4, 5 tahun sekali pergi umrah, tak mau pergi ke Masjid Quba? Bukan kita, bukan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Asma binti Abi Bakr hijrah daripada Mekah ke Madinah, dia nak masuk ke Madinah, dia masuk melalui Quba. Sesampai dia di Quba, dia berani. Dan yang lahir itu ialah Abdullah bin Al-Zubair bin Al-Awwam. Anak dia yang kemudian yang menjadi anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata hadis itu, summa kharajat hina nufisat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyuhannikahu. Tak lama selepas dia bersalinkan anak dia ni, Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam ini, Ibnu Zubair ini, Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam ini, dia adalah anak muhajirin yang pertama lahir di Madinah. Kalangan muhajirin, orang yang hijrah Mekah ke Madinah ni, dia adalah anak sulung, anak orang muhajirin yang mula-mula lahir di Madinah. Tak berapa hari selepas mak dia, Asma binti Abi Bakr, melahirkan dia, Asma ni bawa anak dia ni, Abdullah bin Zubair bin Awam, bawa pergi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana nak minta Nabi tahnikkan anak dia. Kita jangan dengar tahnik daripada perkataan al-haqnun, ha qafnun, makna dia langit-langit, langit-langit dalam mulut tu, langit-langit tu tahnik. Kalau orang Melayu kata belah mulut, masukkan kurma yang di langit halui dan satu di langit-langit pula. Dan tahlik ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Asma bawa anak dia Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam pergi kepada Nabi nak minta Nabi tahnikkan anak dia Abdullah ni. فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فوضعه في حجره. Nabi ambil budak kecil ni, Nabi ambil, Nabi buh atas reba dia. Nah, ini hadis ni nak cerita tentang cara tahnik. Kita kalau dapat anak ke, dapat cucu ke, dapat apa ke, kalau kita nak tahnik, buat lagu ni. Buat lagu macam mana Nabi SAW buat. Nabi ambil budak ni, ambil budak kecil ni, ambil baby ni, فَوَضَعَهُ فِي حَجْرِهِ. Nabi buah dah reba. ثُمَّ دَعَى بِتَمْرَهِ. Nabi minta kurma. Nabi kata ambil kurma sebiji. قَالَ عَرْوَهُ. Kata Urwah rawi hadis ni, dia kata qalat Aisyah, Aisyah beritahu dekat aku, famakasna sa'atan naltamisuha qabla an najida. Nak cerita susah. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ambil mai kurma, aku nak tahnik budak kecil ni, ambil mai kurma dekat aku, Aisyah kata kami ambil masa sikit. Famakasna sa'ah, kami ambil masa sikit nak cari kurma. Nah, abang kata kurma pun bukan ada dekat depa ni. Tuan pernah dengar cerita mak dukung anak kecil mai minta makan di rumah Aisyah. Aisyah cari-cari ada kurma dalam rumah dia. Ada kurma 2 biji. Kurma tu habuan dia dengan habuan Nabi nak buka puasa. Tapi oleh kerana mai satu mak bawa anak kecil 2 orang, dia ambil sebiji bagi. Dia simpan sebiji habuan dia dengan Nabi. Ceritanya abang kata susah. Ni pula bila buat mai budak suruh Nabi tahnik, Nabi minta kurma. Bila minta ni, Aisyah kata famakasna sa'ah, kami ambil masa sikit. Naltamisuha, kerana nak cari kurma ni. Qabla an najidaha, sebelum nak jumpa kurma nak bagi ke Nabi. Fama bawaha, bila bagi Nabi ambil, Nabi mula mulut dia, Nabi punya. Summa basaqaha fihi. Lepas tu Nabi cekah mulut budak ni, Nabi ludah dalam mulut dia. Itu tahnik hak Nabi buat. Nabi ambil buah dalam mulut, kunyah-kunyah tu, Nabi cekah mulut budak kecil ni, Nabi ludah masuk dalam mulut dia. Kalau kita hari ni nak buat tahnik, tetap betul-betul lah, apatah lagi kalau kita kaki apa daun. Kan, tadi kita pasal ikut, tak ikut semua, kita ikut setengah-setengah. Nabi tak isa apa daun, kita isa apa daun. Jadi Nabi dia punya-punya ludah, ayat liur Nabi ni penuh berkat. Dan Nabi sekeluar manusia yang pembersih. Kita kaki kedarah apa daun ni pengetah. Nabi punya-punya, summa bataqaha fi fihi. Nabi cekah mulut, Nabi ludah dalam mulut Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam. Kata Aisyah, fa inna awwala shay'in dakhala batnahu lariqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata makanan hak mula-mula masuk dalam perut Abdullah bin Zubair bin Awwam ini adalah ayat Nabi. Ya. Berkatnya budak ni. Benda hak mula masuk dalam perut dia lain daripada susu mak dia ialah ayat liuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penuh berkat. Summa qalat Asma, Asma pula kata mak budak ni, dia kata summa masahahu. Nabi lepas dah kunyah, dia luah masuk dalam mulut budak ni, dia sapu kepala budak ni. Mana abah ke kita kata Nabi ni penyayang. Dia sayang ke budak-budak. Kita dah sayang Nabi ke budak-budak ni. Tengah khutbah. Nampak cucu jatuh. Turun mimbar biarlah cucu. Main naik sambung balik khutbah. Tengah sujud sembahyang, cucu ragai naik atas belakang. Nabi melamakkan sujud dia. Sampai cucu turun, baru dia bangun. Sayang Nabi ke budak macam tu. Nabi huwa kepala budak ni, wassalla alaihi. Nabi doa ke dia. Ini kata Nabi doa, Allahumma faqihu fiddin wa'alimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah budak ni tentang agama dia. Alimkanlah dia tentang tafsir. Wasammahu Abdullah. Dan Nabi bagi nama Abdullah. Nabi dia tak susah. Bagi nama Abdullah. Cucu dia bila Ali dapat anak, dukung anak ni lari berubah-ubah main dekat Nabi, ya Rasulullah, aku dapat anak laki-laki. Nabi tanya dia, anakmu nama apa? Ali kata Harb. Harbun. Harabah Harb, makna dia perang. Dia kata Ali ni nak buah nama anak perang. Nabi kata la, walakin Hasan. Nabi kata apa nama perang-perang? Buah nama Hasan. Simpel saja. Tak susah ni juga. Tiga patah perkataan nama anak kita. Esok budak tu mengaji, daftar SPM, sampai nak minta masuk universiti, duk isi borang tapi tak cukup kotak. Pak nama Ali, anak tu tiga patah. Lama alobah. Satu patah budak lah, esok pun panggil patah je. Tak tamak pun bertiga. Budak ni nak isi borang esok, silap duk liquid paper, borang tak dia pakai koyak untuk buang beli lain, pak dia punya baca. Kalau buah Hasan bukan kat senang. Makna pun baik, nama pun nama yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ambil budak ni, Nabi reba, Nabi minta kurma, lepas tu Nabi punya-punya-punya, Nabi cekah mulut, Nabi ludah masuk. Sampai mak dia kata, benda yang mula-mula masuk di dalam perut budak ni ialah ayat liuk Nabi. Kemudian mak dia kata, summa masahahu. Nabi urut kepala budak ni, wasalla alaih. Kemudian Nabi doa ke dia, wasammahu Abdullah. Nabi kata, namakan budak ni Abdullah. Summa ja'a wa huwa ibnu sab'i sinin aw thamanin. Bila umur dia, bila umur Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam ini sudah 7 ataupun 8 tahun. Bila umur dia sampai umur 7 ataupun umur 8 tahun, ja'a, dia mai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyubai'ah, untuk nak bai'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru umur 7, baru umur 8, kenai dah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mai di depan Nabi, bai'ah depan Nabi. Janji akan jadi orang Islam, akan berjuang untuk Islam, akan bersama dengan Nabi untuk menegakkan Islam. Umur 7 tahun. Kata hadis ni, wa amarahu bidzalika Zubair, yang suruh dia pergi jumpa Nabi, bai'ah depan Nabi tu siapa dia? Pak dia. Az-Zubair bin Al-Awwam. Siapa pak dia ni tuan-tuan? Dia kata Az-Zubair bin Al-Awwam. Siapa dia ni? Dia salah seorang daripada Al-Asyara Al-Mubashiruna bin Jannah. Dia salah seorang daripada 10 sahabat yang Nabi kata garanti syurga tanpa hisab. Pak dia. Mak dia siapa? Mak dia Asma, anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pak angkat dia siapa? Pak angkat dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak dia yang kata Az-Zubair bin Al-Awwam ni siapa? Dalam sebuah hadis riwayat daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna li kulli nabiyyin hawariyya. wa inna hawari Az-Zubair bin Al-Awwam. Aw kama qala hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata inna li kulli nabiyyin hawariya. Setiap orang nabi yang Allah bangkitkan, yang Allah lantik atas muka bumi ini, dia akan ada orang yang tolong dia. Itu Nabi Muhammad kata. Tidak ada nabi seorang-seorang. Nabi mesti ada orang tolong dia. Ramai dengan sikit itu saja. Tapi ada orang tolong dia. Golongan yang volunteer, yang sukarela, yang menawarkan diri untuk nak berkhidmat kepada nabi ini ada. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna hawari, Nabi kata dan sesungguhnya yang akan menjadi penolong aku di dalam nak menegakkan agama Islam yang aku bawa ni siapa dia? Az-Zubair bin Al-Awwam. Di antaranya ialah Zubair bin Al-Awwam. Tu yang kata Zubair bin Awwam orangnya hebat begitu. Dia suruh anak dia ni baru umur 7 tahun hampir jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam pakcik hang. Hampir jumpa Nabi, hampir bagi tahu dekat dia, kata hang nak jadi orang kuat Nabi, hang akan berjuang bersama dengan Nabi. Budak baru 7 tahun jalan di dekat Nabi, kata hadis ni fatabastana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahu muqbilan ilaihi. Nabi senyum bangga apabila melihat budak 7 tahun main nak jadi orang kuat dia. Nabi senyum bangga apabila tengok budak kecil reti tentang kebenaran dan nak mendukung kebenaran itu. Summa bayahu, kemudian dia bayar di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cuma yang kesian yang sedihnya, semalam kita baca hadis cerita tentang nasib dia. Nasib yang menimpa Zubair, yang menimpa Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam. Apa jadi ke dia? Dia ditimpa nasib tidak baik ketika dia menjadi gubernur yang menjaga Makkah. Ketika dia menjadi gubernur menjaga Makkah, mau angkat dia Aisyah, isteri Nabi, bagi tahu dekat dia. Riwayat daripada Abdullah bin Az-Zubair, dia kata haddatsani Aisyah أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين. قال فلما ملك ابن الزبير هدمها وجعل لها بابين او كما قال حديث صحيح روايه الترمذي. عائشه رضي الله عنها istri Nabi yang juga mengangkat kepada dia Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam. Aisyah kata dekat dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dekat aku. Aisyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kata dekat aku, laula an qaumaki hadithu 'ahdin bil jahiliyah, kalau tidak kerana kaum kamu ni baru masuk Islam, baru tinggal jahiliyah. Nabi kata la hadamtul ka'bah, aku akan perlai Ka'bah. Nabi duduk sembang dengan Aisyah isteri dia, sambil duduk sembang Nabi sebut benda ni. Nabi kata Nabi kata kalaulah tak fikir ke umat yang dua ada ni baru dengan Islam, aku nak perlai Ka'bah ni. Waja'altu laha babaini, aku nak buat Ka'bah ni macam mana Nabi Ibrahim buat dulu. Ka'bah yang dibina oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, Ka'bah tu bukan tak jadi, dia bujuk sekali dengan Hijab Ismail. Dia tak ada laluan tengah. Boleh duduk masuk, kok nukul itu. Lengkok, Hijr Ismail itu bercantum. Bahkan Kaabah itu mempunyai dua pintu. Satu pintu rapat dengan Hajar Aswad, satu lagi bertentang dengan dia, rapat dengan rukun Yamani. Dan pintu itu pula tidak tinggi macam hari ini, pintu suar tangan, berdiri suar tangan baru sampai di benda dia. Dulu pintu itu rapat ke tanah. Itu Kaabah yang dibina oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Jibril main habang dekat Nabi. Nabi Ibrahim dulu buat Kaabah macam tu. Lama Kaabah tu akhirnya repuk relai, akhirnya habis rata, jadi tak ada apa, tinggal foundation dia saja. Quraisy bina balik Kaabah di tapak yang sama, bina balik buat satu pintu aja. Dan pintu tu tinggi macam hadut dah hari ni. Jadi Nabi SAW, apabila Jibril main habang dekat dia, kata Kaabah dulu hak asal, hak Nabi Ibrahim bina, macam ni, bukan hak macam duk adalah ni. Nabi ni duk bercita-cita dalam hati. Nabi bercita-cita, kalau boleh dia nak buat Kaabah tu macam Nabi Ibrahim buat dulu. Tak macam hak duk adalah ni. Maka dia luah hasrat hati dia tu dekat Aisyah. Dia kata, laula an qaumati hadithu ahdin bil jahiliyah. Kalau tidak kerana fikir umat hadu-hadu ni baru dengan Islam, aku nak perlai lahadam tul Kaabah. Aku nak perlai Kaabah ni, aku nak buat balik macam Nabi Ibrahim punya dulu. Aisyah habaq dekat Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam, itulah dia kata hasrat Nabi yang tidak kesampaian. Sampai Nabi wafat, Kaabah dulu betulah. Kata hadis ni, falamma malaka bin Zubair, apabila Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam, dia naik jadi governor memerintah Makkah. Hadamaha. Bila dia teringat balik apa yang Aisyah kata, dia nak buat bagi macam mana yang Nabi mahu tu. Pasal apa? Pasal dah lama. Sepatutnya orang dah tak jadi macam yang Nabi bimbang dulu. Maka Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam, dia pergi Kaabah tu. Dia nak buat, dia buat balik nak ikut macam mana yang Nabi mahu. Iaitu Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim AS. Waja'alaha babaini. Dan dia menjadikan Kaabah itu dua pintu. Sedikit macam yang Nabi Ibrahim buat. Tindakan Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam buat benda tu menyebabkan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi yang pada masa itu menjadi governor di Basrah, Kufah. Dia kata apa? Dia kata Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam ini aduun min aduwillah. Dia kata, dia ni musuh Allah. Pasal apa? Pasal dia pergi perban Kaabah Baitullah, rumah Allah. Dia main dengan pasukan tentera dia, dia kepung Mekah. Maka Abdullah bin Zubair bin Awwam dipaksa suruh surrender dekat dia. Dia sudah jadi macam tu. Islam sama Islam sudah berkata. Maka yang menjadi istirahat ya, hari ini, Allahuakbar. Benda tu menjadi hal. Tak boleh sampai tanya dulu pasal faham buat lagu ni, Aisyah pun duk hidup lagi, apa semua duk ada lagi, tanya. Dah, hantar tentera mai, terus bagi kata dua. Kepada Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam. Bagi aku, dia kata, hang adu min adu wizah, hang musuh daripada musuh Allah. Akhirnya apa jadi? Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam ditangkap oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi dan nak dijatuhkan hukum bunuh. Masa dia nak dijatuhkan hukum bunuh, dia kecak juga. Dalam hadis cerita, mak dia Asma' binti Abi Bakr yang pada masa itu tua. Asma' mai kata dekat dia. Tapi Hajjaj kata dekat dia, aku akan bunuh hang. Lepas itu aku akan salib mayat hang. Aku akan letak di satu, di dinding Kaabah, dan aku pergi pacak di kawasan perbukitan. Di kawasan tanah tinggi. So semua orang tengok, ini balasan yang akan kena kepada orang yang menentang Allah dan menentang aku. Dia bergoyang sedikit. Asma mai kata dekat dia, mak dia. Asma mai kata dekat dia, sakit mati sekali saja. Mak dia kata dekat dia, Masya Allah. Mak dia mai kata dekat dia, sakit mati sekali saja. Lepas hang mati, dia buat apa pun tidak ada sakit bagi hang lagi. Lawan dan dia salah dan betul, mayat dia disalib. Semalam kita baca hadis riwayat Imam Muslim cerita tentang benda ni. Dia dibunuh, mayat dia disalib, disular dan disalib di kayu, disandak di dinding Kaabah, dibawa ke satu kawasan bukit di antara Makkah dan Madinah, tapi dekat ke Makkah, dipacak di sana. Siapa lalu boleh tengok mayat terkulai di kayu ni. Sehinggalah kemarin kita baca hadis Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sayyidina Umar Al-Khattab, dia duk elak tak mau lalu kawasan tu, sebab dia tak gamak nak tengok ni anak angkat Nabi ni. Tak boleh elak, satu hari dia lalu, dia sampai di situ, dia kata assalamualaikum Aba Khubayb. Itu gelaran kepada Abdullah bin Zubair bin Awam, Abu Khubayb. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ataupun Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar Al-Khattab, mai bila sampai di depan pancang kayu mayat ni, dia kata assalamualaikum ya Aba Khubayb. Tiga kali dia bagi salam. Lepas tu dia kata wallahi laqad kuntu anhaka an hadha, demi Allah aku dah larang hang benda ni. Dia pergi luah hati, isi hati dia. Demi Allah aku dah larang hang benda ni. Tosa dia lawan dengan Hajjaj ni, tak menang kalau lawan dengan dia. Tapi hang lawan dia juga. Dia bercakap di depan mayat ni, Ibnu Umar dia bercakap dekat dia. Dia kata wallahi in kunta ma alimtu sawaman qawaman wasulan lirrahimi, demi Allah dia kata aku kenal hang ni, suruh cakap depan mayat ni, demi Allah aku kenal hang, hang tidak lain melainkan sawaman, satu orang yang kuat puasa sunat, qawaman satu orang yang kuat berdiri semayang malam, wadahani wasulan lirrahimi satu orang yang cukup jaga silaturahim. Hang orang baik, hang satu orang manusia yang beranak mai daripada benih seorang sahabat yang dijamin syurga, hang anak angkat Nabi, hang membentak dalam rumah Nabi. Aku tak boleh tengok hang mati macam ni. Macam ni punya sedih Ibnu Umar ni. Lepas dia cakap-cakap macam tu, dia pergi. Ni hadis malam kita baca. Berita dia hidup cakap di depan mayat Ibnu Zubair ni sampai dekat Hajjaj. Orang pergi rekod dekat Hajjaj satu-satu. Ibnu Umar, Ibnu Umar ni nama. Bila dia pergi, Hajjaj pun ada goyang sikit. Dia pergi habang word by word apa yang Ibnu Umar kata di depan mayat Ibnu Zubair. Dia dengar macam tu, dia arah orang dia pergi buat turun mayat daripada kayu tu, tapi pergi lempak di kubur Yahudi. Oh, jahat sungai dia. Pergi lempak mayat anak angkat Nabi ni di kubur Yahudi. Fa'ulqiya fi kuburil Yahud, dalam hadis kata, dicampakkan mayat ini di kubur Yahudi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Begitu akhir hidupnya. Tuan-tuan, kita tengok balik dua hadis yang kita baca, tiga hadis yang kita baca ni, kita tuan-tuan, pengorbanan sahabat ni besar sekali. Depa ni nak pastikan Islam mai ke kita hari ni, depa macam ni punya lalu. Patutkah kita hari ni terima Islam buat lebih bawah? Itu persoalannya. Kita hari ini terima saja senang. Tak ada apa satu masalah, tak ada satu ugutan, tak ada siapa main dua apa kat kita. Hana ini tak mau ambil itu saja. Itu pun tak mau. Bukan ajak pergi perang, bukan ajak pergi berjuang, ajak main mengaji. Tak mau. Tak mau ke Islam ni, seolah-olah Islam ni satu benda tak ada huzur. Sedangkan sahabat Nabi jual nyawa untuk Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Hajjaj, lepas dah dia buat macam tu, dia pergi cari Asma binti Abi Bakr. mak kepada Abdullah bin Zubair bin Awam. Tak habis lagi jahat dia ni, tak habis lagi. Dia pergi cari Asma ni. Dia hantar orang dia ke rumah Asma, kata dekat Asma ni, la ta'tiyanni aw la ab'athanna ilayki man yashhabuki bi qurunik. Dia bagi kata dua dekat Asma ni, hang mai serah diri pegang kaki aku atau aku hantar orang aku pi hedeh rambut hang mai di depan aku. Mahal dengan dia ni. Jawab Asma binti Abi Bakr yang kata kau angkat Nabi, yang kata anak saya di dalam belakang ni. Dia jawab apa? Dia kata demi Allah aku tidak akan pergi ke hang. Hajjaj naik kuda pi di rumah Asma. Bila sampai di rumah Asma ni, dia kata baik, dia kata aku nak tanya hang, kaifa ra'aitini ma sana'tu bi'aduwillah. Dia kata hang nak kata apa dekat aku lah ni, atas tindakan aku dekat anak hang yang menjadi musuh Allah ni. Dia jahat tu. Dia dah bunuh hamba Allah ni, anak angkat Nabi, dia pergi cari mak kau ni pula, dia pergi kata lalu tu pula, aku bunuh anak hang ni, aku ni bunuh anak hang, anak hang ni aduwillah, anak hang ni musuh Allah. Anak kata apa kat tu? Asma jawab dekat dia, aku tidak nampak lain melainkan aku nampak dua benda. Satu orang yang telah memusnahkan dunia satu orang. Hang memusnahkan dunia anak aku. Anak aku governor di Mekah. Hang musnahkan kerajaan dia. Hang musnahkan kedudukan dia. Hang musnahkan nama baik dia. Hang satu orang manusia yang memusnahkan dunia anak aku. Tetapi kerana hang musnahkan dunia anak aku, akhirat hang musnah. Dia jawab tu. Dia pada heran dekat Hajjaj ni. Dia jawab balik macam tu, aku tak heran dekat hang, hang tak apa, dia kata. Aku takut dekat Allah aja, aku tak heran dekat hang. Akhir hari tu dia kata apa? Qala faqama anha wa lam yuraji'ha. Dia terkejut. Asma jawab lagu tu dekat dia. Dia bangkit. Nyonyo-nyonyo pergi tak main-main balik lah. Lagu tu jadi dia. Dia tengok orang takut ke dia. Bila orang tak takut ke dia, dia takut balik orang. Hadis ni, di ending dia macam tu. Dia kata, faqama anha. Dia bangkit. Daripada duduk di rumah Asma binti Abi Bakr ni, dia bangkit walam yuraji'ha. Dia tuang pergi tak main lah. Dia cuak juga dekat awal ni. Muslimin dan muslimat dan rahmatullah wabarakatuh. Kalau seorang anak angkat Nabi ditakdirkan begitu, apa nak heran dengan kita? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kami yang akibat daripada mukadimah yang kita baca tadi, kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 2. Bahrul Mazi jilid 2 muka surat 127. Muka surat 127 bab ma jaa iza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Itu bab yang datang pada menyatakan apabila jadi imam seseorang daripada kamu kepada orang-orang, maka hendaklah ringankan sembahyang itu. Bila kita nak jadi imam, sembahyang fardu, jangan dipanjang-panjangkan sembahyang itu. Ketahuilah saudaraku, telah datang tuntut syarak ke atas orang yang jadi imam sembahyang berjamaah bahawa diringankan sembahyang itu. Ugama suruh. Yang ni dicepatkan sembahyang itu. Sekira-kira hendaklah imam itu mendatangkan yang fardu dan juga yang sunat ab'ad dan sunat hay'ah. Sembahyang yang dijadikan orang mengikutnya itu atas sempurnanya. Tapi ringankan sembahyang, cepatkan sembahyang, jangan sampai merosakkan rukun. Dan jangan sampai tak buat sunat ab'ad dan juga sunat hay'ah. Apa sunat ab'ad, sunat hay'ah ni apa? Dia dalam mazhab Syafi'i ada benda ni. Ada sunat ab'ad dengan sunat hay'ah. Dalam mazhab lain dia tak ada, dia ada rukun, dia ada wajib sembahyang, dia ada sunat saja, itu saja. Dia tidak ada aba'ah, tidak ada hay'ah. Dalam mazhab Syafi'i yang dikatakan sunat aba'ah ni apa dia? Sunat aba'ah maksudnya sunat yang dituntut. Maksud dia apa? Maksud dia kalau siapa tak buat sunat ni, sunat aba'ah ni, disunatkan kepada dia last sekali lagi sujud sahwi. Contoh yang kata sunat aba'at ni apa dia? Tahiyat awal. Dalam mazhab Syafi'i. Tahiyat awal, baca dan duduk tahiyat awal itu sunat aba'at. Yang kata sunat aba'at ni apa dia? Qunut. Dalam mazhab Syafi'i. Qunut itu sunat aba'at. Kalau sekiranya terlupa, disunatkan sujud sahwi. Bahasa kita terlalu duduk mengaji fiqh lama ni, dia kata kena sujud sahwi. Bila kata kena sujud sahwi ni, kita faham kata kena. Kita faham kata wajib. No. Dalam mazhab Syafi'i, apabila kita terlupa buat benda yang menjadi sunat aba'at, disunatkan sujud sahwi. Kalau tak sujud sahwi, tak ada apa. Tak ada apa. Cuma ibadat kita tu calang sikit lah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Lagi satu, dia kata sunat hai'ah. Sunat hai'ah ni apa dia? Mudah fahamnya ialah sunat yang tidak dituntut. Lebih ringan tuntutan dia daripada hak sunat aba'ah tadi. Contoh dia apa dia? Angkat tangan masa takbiratul ihram. Boleh tak boleh kalau sekiranya kita lagu nak buat freestyle? Kita nak semayang saja malam ni satu macam kejutan kita nak buat. Kita takbir Allahu Akbar, kita tak angkat tangan. Boleh tak boleh? Boleh. Pasal apa? Pasal angkat tangan itu ialah sunat hai'ah dalam mazhab Syafi'i. Bahkan Imam Malik tak sunat langsung angkat tu. Kita pergi di Mekah, kita pergi di Madinah, semayang sebelah Arab. Arab yang mazhab Maliki ni. Duduk sebelah kita. Dia legu-legu tu, macam duduk menyanyi negara ku, legu tangan duduk lurus legu tu aja. Kita ni dah duduk kiam semayang, dah legu duduk keli kat dia. Syekh ni bila nak takbir ni, dia duduk angan-angan apa. Rupanya semayang dah. Semayang dah. Dia tak angkat tangan, dia tak kiam, dia tak apa. Legu freestyle legu tu aja. Rupanya semayang dah. Bila kita mengaji, baru kita tahu rupanya ini perbezaan pendapat di kalangan ulama besar, bukan ulama kecil. Ini perbezaan pendapat di kalangan imam-imam mazhab. Bila kita tahu, tak ada masalah. Dalam mazhab Syafi'i, angkat tangan waktu takbiratul ihram itu sunat hai'ah. Demikian juga dengan angkat tangan ketika takbir intiqalat. Daripada kita duduk qiyam, kita nak rokok. Allahu Akbar, rokok. Angkat tangan tu, sunat hai'ah. Sunat kecil ya, saya kata. Bangkit daripada rokok, sami'allahu liman hamidah. Kalau tak angkat tangan boleh, tak boleh? Boleh. Kalau angkat, Imam Syafi'i kata itu lebih baik. Tapi itu sunat hai'ah. Sunat kecil aja. Tak perlu sujud sahwi. Kalau tak angkat tu, tak disunatkan sujud sahwi pun. Bagi apa lagi yang kata sunat hai'ah ni? Baca iftitah. Lepas takbir Allahu Akbar, baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira. Kalau kita nak ekspres, kita Allahu Akbar terus Fatihah. Boleh tak boleh? Boleh. Tak baca Fatihah tak apa ke? Tak apa. Pasal apa? Pasal iftitah itu sunat hai'ah. Imam Syafi'i kata sunat kecil. Buat, itu menyempurnakan ibadat. Tak buat, calang sikit-sikit, calang tak nampak pun. Pasal apa? Pasal dia sunat yang sikit. Lagi apa lagi? Ta'awuz sebelum baca Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim, baru bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ta'awuz itu sunat hai'ah. Dan lain-lain contoh lagi. Jadi dia kata kalau, walaupun dia kata apabila jadi imam, kita dituntut supaya jangan beratkan sembahyang tu, jangan panjangkan sembahyang tu, tetapi dia kata janganlah sampai imam meninggalkan benda-benda macam ni. Kalau buat, cantik lagi. Maka sembahyang itu rukunnya dijaga, sunat abaatnya dijaga, sunat haiatnya juga dijaga. Maka sempurna sembahyang tu. Cuma jangan panjang. Ni yang Imam Syafi'i nak beritahu dekat kita ni. Sekira-kira hendaklah imam itu mendatangkan yang fardu dan juga yang abaat dan juga yang haiah sembahyang yang dijadikan orang yang mengikutkan itu atas sempurna sembahyangnya itu. Dengan kerana itu suruh Nabi SAW yang demikian itu. Pasal apa? Pasal Nabi. Nabi kata, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Hampa sembahyang macam hampa tengok aku sembahyang. Nabi sembahyang macam mana? Nabi sembahyang, Nabi jaga rukun lebih lagi. Hak aba'at Nabi jaga, hak ay'ah Nabi jaga. Cuma Nabi sembahyang tidak panjang. Begitu saja. Oh, bab sembahyang ni dia punya cerita cerewet tuan-tuan. Kalau kita tengok di dalam kitab lagi besar-besar yang ditulis oleh ulama-ulama Arab ni, dia bermain lagi macam-macam. Apa nama masail, masalah-masalah ni. Contoh, macam Dr. Abdul Karim Zaidan. Dia dalam kitab dia Al-Mufassal. Dia bawa satu contoh. Kita semayang dalam rakaat yang pertama tu, kita terlupa rokok. Habis baca Fatihah, habis baca surah, terus terjun sujud saja. Dia buat juga sujud sajadah. Padahal tak ada ayat sajadah apapun. Dia jadi raplah. Dia boleh jadi. Benar ni, jangan kata dia boleh jadi. Habis Fatihah, habis surah, Allahu Akbar, dia balas sujud terus. Sujud. Bangkit tu antara dua sujud. Sujud kali kedua, baru teringat balik, aku rokok dah tu saat ni. Ha. Kalau jadi macam tu, nak buat lebih mana? Bagi orang yang tak mengaji, senang. Dia kata silap buat lain. Dia senang, dia tak mengaji. Kan? Aku rokok dah tu saat ni. Mungkin buat lain, buat lain. Perbuatan dia tu, hukum dia apa? Haram. Haram. Pasal apa sembahyang fardu, tak boleh berhenti dulu tu. Dia ada cara dia nak berhenti, dia tak boleh. Tengah-tengah duduk sembahyang tu berhenti, tak boleh. Dalam sembahyang fardu. Tapi, kawan memang tak tahu apa. Dia dapat lupa dah rokok lah ni. Orang kaya buat lain. Baik, Dr. Abdul Karim Zaidan, satu ulama fiqh, mazhab Syafi'i. Jadi dia kata apa? Kalau kita teringat masa kita tengah duduk sujud, tak kira sujud pertama atau sujud kedua, segera bangkit, berdiri dan rokok semula. Kau ingat, tengah duduk sujud dah, tak aku tak rokok pun, bangkit terus. Walaupun itu sujud pertama, terus bangkit, masa teringat tu, terus bangkit, berdiri balik dan rokok balik. Iktidal balik, sujud balik dan sebagainya. Last kali tadi, sujud sahwi. Tapi kalau teringat tu dah masuk rakaat kedua lah. Dia rakaat pertama, dia baca Fatihah, dia baca surah. Lepas tu dia tak rokok, dia terus sujud. Sujud. Duk antara dua sujud, sujud, bangkit dan rekaan kedua. Masa duk rekaan kedua tu baru teringat. Rekaan tadi baru tak rokok pun. Macam mana nak buat? Nak bostan balik di rekaan tu? Tak payah, kata Dr. Abdul Karim Zaidan. Tak payah. Dianggap rekaan tadi tak pakai semua. Maka rekaan kedua hari duduk diri itu menjadi rekaan pertama. Aku kata bila kita mengaji, kita tahu nak troubleshoot. Nak menyelesaikan masalah yang timbul. Di situlah keutamaan kita mengaji ini. Ini benda-benda yang timbul di dalam bab-bab sembahyang ini. Macam yang berlaku kepada Nabi SAW. Dalam hadis cerita Nabi sembahyang Sya'rawi. Sama ada Zuhur atau Asar. Pokok pangkalnya Nabi sembahyang dua rakaat. Yang sepatutnya tahiyat awal, tiba-tiba Nabi bagi salam. Terus balik rumah. Kita dah cerita tak itu. Sahabat-sahabat pakar duk semak ni macam mana cerita ni jadi dua orang ni. Sebahagian kata wahyu baru turun pun jadi dua aja. Kan? Pasal apa? Pasal takkan Nabi lupa pun. Nabi mesti dia tak macam kita. Kita pun dah lupa. Nabi tak mungkin lupa. Mesti wahyu baru turun ni dia nampak nak bagi ringan kita. Duk semak lagu tu. Nabi balik rumah Nabi masjid. Makam Nabi lah ni. Masjid tu Allah lah ni. Nabi duduk lah rumah ni duduk dengar. Duduk bunyi mungang ni Nabi keluar main. Nabi kata ada apa hal ni. Bila tanya ada apa hal semua pasal tunduk bawah. Hormat Nabi. Takkan nak kata, ya Rasulullah, tadi tuan silam. Takkan pun. Jadi Madinah. Abu Bakar As-Siddiq ada, Umar Al-Khattab ada, Osman bin Affan ada. Kerana respect dekat Nabi ni, terbuku, tak boleh nak bercakap. Zuliyadain bercakap. Dia kata, ya Rasulullah, tadi tuan semayang dua rakaat. Tapi kita dah, empat. Zuliyadain dia kata, dua. Nampak? Terlupa. Lupa Nabi tu bukan macam lupa kita. Kita raflah. Nabi lupa tu apa? Ditakdirkan Allah Nabi lupa supaya menjadi pengajaran kepada kita ni. Bila jadi kat kita, kita tahu nak buat macam mana. Nabi tanya sahabat lain, betul ke aku semayang dua? Abang pakai angguk. Betul ya Rasulullah. Nabi terus pergi balik dekat sejadah dia, tempat imam dia. Nabi sambung lagi dua. Dan Nabi sujud sahwi. Hadis itu hadis sahih. Perbincangan fiqah panjang lebar tentang hadis itu. Imam Syafi'i dia kata itu khusus untuk Nabi saja. Kalau untuk kita hari ini, Imam Syafi'i kata. Untuk kita hari ini, kalau dah macam tu hidup tanya aku apa semua, mayang lain. Imam Syafi'i kata. Imam Ahmad bin Hanbal kata, no. Kalau itu hadisnya, maka itulah yang kita kena ikut. Itu beza pendapat di kalangan ulama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi bila jadi imam ni, dia kata, walaupun disuruh cepat, tapi jaga rukun, hak sunat-sunat yang patut dibuat, jangan ditinggalkan. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, iza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Nabi kata, apabila jadi imam sembahyang berjemaah kamu kepada orang ramai, maka hendaklah ringankan sembahyang itu. Itu Nabi pesan. Simple punya pesanan, clear, mudah untuk dipahami. Bila jadi imam, jangan beratkan sembahyang itu. Maka janganlah pada masa menjadi itu, maka janganlah pada masa menjadi imam itu seolah-olah nak menunjukkan warak. Dia kata, masa itulah kita nak test kita punya. Jangan macam tu. Dia kata, tak bagus. Ataupun sukakan pandang orang yang kamu kuat taat. Masa tu nak tunjuk orang kita hafal ayat Quran banyak. Misalnya. Maka dipanjangkan bacaan ayat dan surahnya. Seperti mana sembahyang dengan membaca kemudian daripada Fatihah itu. Surah yang panjang-panjang. Ataupun surah yang pertengahan daripada Quran. Bukan salah. Kita ni kita jangan salah faham. Bukan dia kata tak boleh. Tapi jangan dibuat macam tu kerana nak tunjuk tak elok orang. Nak bagi orang tunjuk. Lahwaladzallin amin. Wasiqan ladzina kafaru. Dia pakai tak kastak ni. Boleh tak boleh? Boleh. Bahkan bagus. Kalau selalu duk main ayat lazim saja pun pernah juga kita ni. Sekali-sekali masuklah surah-surah yang bagi kita seram sejuk di belakang ni. Tapi janganlah tarik sampai 15 minit. Nampak tuan? Kebijaksanaan itu kena ada. Itu maksudnya. Tapi apapun jangan ada terselit dalam hati orang yang menjadi imam ni. Nak tunjuk orang tak nak. Itu yang penting. Baik, maka yang demikian itu memberi mubarak kepada makmum yang ada di belakang itu. Bahkan bacalah Fatihah dan surah yang pendek-pendek. Dia kata, agar jangan menyusahkan orang. Dan datang kepada segala sunat aba'at dan sunat hai'ahnya yang tiada menjadikan panjang berdirinya. Yang itu yang penting. Dan cukupkan rokok dan cukupkan sujud dan i'tidal dan duduk antara dua sujud itu serta pamakninahnya. Pamakninah ni dalam semua mazhab diambil kira. Pamakninah ni. Pamakninah ni maksudnya apa? Berhenti sah. Kadar berhenti sah tu berapa lama? Ulama fiqh kata subhanallah. Tekat tu. Setakat tu. Kita bangkit. Sami'allahu liman hamidah. Break that masalah. Kalau kita baca. Rabbana walakal hamd. Habis baca tu. Baru sujud. Jangan sampai sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, terus sambung Allahu akbar, Allahu akbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai begitu. Jadi dia kata apa? Pemakninah itu kena ada. Tetapi janganlah pula dengan sebab melampau mengambil ringan akan sembahyang itu sehingga rukuk sujud seperti patuh ayam. Ha, tak mau sampai macam tu. Maksudnya apa tuan-tuan? Ambil yang pertengahan. Islam ni dia bila boleh betul je. Wa khairul umur awsathuha. Sebaik-baik perkara itu ambil yang intermediate. Ambil yang sederhana. Yang pertengahan. Lebih sangat pun tak mau, lambat sangat pun tak mau. Pendek tapi menarik. Cukup. Kerana apabila telah tetap di dalam sembahyang itu, tiada pamakninah daripada bacaan yang fardu, mesti tiada sah sembahyang itu. Kalau pamakninah tak ada, sembahyang tak sah. Pentingnya pamakninah itu. Maka hendaklah ringan ke sembahyang itu. Sekiranya jangan membawa kepada membatalkannya. Dia suruh cepat, tapi jangan cepat sampai tak ada pamakninah. Kerana tak ada pamakninah itu batal. Dia nak buat yang itu. Dan jangan pula membawa kepada panjang dan lama yang memberi mudarat kepada makmum. Demikianlah yang ditegah oleh Nabi SAW. Antara dua itu, jangan lambat sangat dan jangan terlalu cepat sampai membatalkan sembahyang. Maka adalah sebab ditegah oleh Nabi SAW itu ialah kerana beberapa ilah. Dia tak ada beberapa sebab yang Nabi larang duk buat lambat sembahyang bagi lama-lama ni. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna fihi musaghir. Maksudnya kerana bahawasanya ada di kalangan mereka, yakni makmum yang ada di belakang ni, orang muda-muda. Orang muda apa salahnya kalau lama? Ha. Kita kata lagu tu, tapi dah orang muda pun ada cerita dia. Maka orang muda itu adatnya ialah yang disuruh oleh keluarga di rumah daripada ibu ataupun saudara dan sebagainya untuk nak menyempurnakan hajat daripada mencari makanan ataupun cari ubat sakit demam ataupun nak ambil suatu benda yang jauh dan sebagainya. Ha, macam orang muda ni biasanya kerja dia apa? Kerja dia pergi kedai. Yang kata kerja orang muda ni, kerja pergi kedai. Mak dia kata, man, yang pergi tengok bawang merah kan? Ha, itu kerja man. Man ni siapa? Man ni orang muda. Kita geng muda. Okay? Kerja dia lebih tu. Kerja orang muda ni apa? Hey, man, yang pergi tengok ni susu adik yang ni nak habis lah. Dia nak pergi beli susu untuk adik nak minum. Adik duk uyak-uyak di rumah. Susu nak minum tak ada. Tengok-tengok orang bang. Dia tinggal semayang, kena surah Yasin. Keri rengkong dah budak duduk teriak di rumah. Berarti dia nak beli susu. Dia tinggal semayang. Tinggal semayang pergi kenal dengan Imam Yasin. Ini hal orang muda. Kita duduk baca kutnu. Kita duduk baca orang muda. Apa masalahnya? Beralih tengok semua kemah elok ni. Kita pun surah panjang sikit. Dia nak pergi kedai. Nak beli susu. Pasal apa? Pasal itu kerja orang muda. Jauh sudah. Dia kata, dan orang muda-muda itulah yang cergas menyempurnakan apa perkara yang perlu di atas kehidupan dunia. Oh, mudahlah nak kena buat apa-apa ni. Yalah, tapi masjid-masjid mana aku haduk jadi tenaga kerja ni? Kebanyakannya orang muda dan sepatutnya orang muda. Kadang-kadang kita pun takut, kita pergi satu masjid tu tengok semua veteran yang ada buat kerja. Kita pun tak ada orang muda ke kampung ni. Semua veteran yang hampir menjaga parking pun veteran, apa semua veteran kita ni. Mana dia ni orang muda ni? Berarti apa? Berarti itu kerja orang muda dan cergas bagi menghilangkan apa perkara yang memberi mudarat. Apa-apa hal pun orang muda lah kena pergi ni. Nak buat rukun tetangga dalam kampung ke apa, takkan nak pergi cari kawahat pencin 25 tahun dah ni. Bukan umur 25, pencin dah 25 tahun dah. Suruh dia rukun tetangga. Kawak lintas dengan motor, dia apa lah. Bukan kawak buat apa kat dia pun. Kawak tak tolak dia pun. Kawak dosah dia pula. Kawak lintas tepi dia. Dia musim apa. Tapi ambil dia suruh rukun tetangga. Carilah anak cucu dia. Kan? Pasal apa ni? Dia kata ni. Pasal orang muda ni cergas bagi menghilangkan perkara yang membawa mudarat. Kalau ada mudarat dalam kampung, hak nak kawai kampung, nak menghilangkan mudarat tu orang muda. Begitu. Maka jikalau dipanjangkan sembahyang itu dan dipanjangkan berdiri sembahyang itu, nescaya jadilah gendala orang muda itu daripada mengerjakan apa-apa kewajipan yang di rumah dan lainnya. Jadi arai habis. Dia main-main kena surah Yasin, dia main-main kena surah Ibrahim, dia main-main jahanam. Ini di rumah jadi kalut habis lah. Dan ternanti-nantilah orang yang yang berpali-mali dengannya atas apa hal yang bersangkut dengannya. Kau wahab besar, orang beli susu jenuh sungguh. Balik-balik tadi dia kena maki pula. Eh, hampir beli susu kan, hampir buka kerang susu je daripada fitajar dia pula. Dia dah lah kena dengan imam kita ini. Balik tu kena maki di rumah pula. Dia nanti zat. Dia kata aku duduk hangat tak habis lagi. Apa kata kat tu? Oh, rupanya dia tersangkut di masjid tadi. Sehingga boleh jadi mendatangkan mudarat seperti jatuh kebinasaan atau sakit atau sebagainya. Kan di rumah ni apa emergency ke apa ke, orang abang dia hang keluar dah pi telefon ke apa, pi panggil depa main ni bawa orang tua ni duduk tak duduk kebok nak bawa pi hospital. Dia tinggal semayang kena Yasin. Habis arwah tu pun duduk rumah. Kan? Dan lagi, jika mudah sekalipun, entahkan di dalam sembahyang itu, tiba-tiba datang mau kencing dan berak. Ni orang mudah pula. Betul lah dia mudah. Nampak masuk-masuk cengih lah. Elok-elok takbir dia, perut dia memulai. Dia nak senang perut, bukan dia kira tuan mudah. Kacau tu kan. Kan, orang yang biasa pengalaman benda ni sakit. Tuan bayangkan dia pergi kena nak kencing, nak terberak ni, tu macam bertolak daripada Arafah. Nak mai ke Muzdalifah ataupun bertolak daripada Muzdalifah nak pergi ke Mina. Naik bas duk nampak tempat nak pergi tu, tapi masa nak turun bas jalan pergi tak boleh, nak kena duduk atas bas. Tapi tak sampai, duk nampak tapi tak sampai. Tengok dah sejam, tengok dua jam, tengok dah tiga jam, tengok dah empat jam, perut pun duk memulai-mulai, muka dah biru habis dah. Kawan sebelah sembang pun dia dah sengak tak cakap apa dah. Tengok bulu rumah cerin habis dah. Dia bukan orang tua. Orang muda pun tenang. Begitulah hal dengan semayang. Dia dah takbir semua elok tadi. Lepas satu rakaat dia main. Tengok imam pula dah habis Yasin dengan semua. Kedua tabarakan lagi pula. Oh, dia kata aku. Ini yang dia nak beritahu ni. Maka jadilah keluh kesah dia di dalam semayang. Dan tiada berhadap dia kepada semayang. Hilang khusyuk habis. Dan dia main nak terkencing, dia main nak terberak ni dengan tu imam duduk lambat ni, dia maki tu imam ni, bukan dia berbunyi-bunyi lah, dia maki ni satu trela panjang tu lah. Putak perut dia kata ni, apa? Nampak benda? Benda yang kita nampak benda ni tak jadi masalah, kadang-kadang menjadi masalah pada sesetengah orang. Begitu. Dan mendatangkan mudarat. Maka dengan kerana beberapa sebab itu, disuruh Nabi SAW, cepatkan sembahyang itu oleh orang yang menjadi imam. Itu dia dia tahu. Nampak tak? Syekh Idris Al-Marbawi ni penerangan dia kemas tak kemas? Cantik. Faham kita apa yang dia nak abang tu. Dia nak abang pasal apa Nabi larang benda ni, dia terang tu kita nampak. Baik. Dia kata bukanlah teguh Nabi itu kerana kepada orang-orang muda sahaja. Bahkan sabda Nabi, wal-kabir. Nabi kata yang semayang di belakang itu juga ada Al-Kabir, iaitu jemaah yang semayang di belakang itu ada orang tua-tua. Maka pada adat, orang tua-tua itu yang ada mempunyai anak isteri dan ada berkehidupan. Budak-budak nak kena pergi kedai beli barang. Hak bapak-bapak, hak apa, hak tua ni dia ketua keluarga. Dia ada satu hal lain pula. Dan nak mengatur yang muda-muda memperbuat apa hal kehidupannya. Dia ni ketua keluarga di rumah. Anak nak keluar pergi kerja shift malam, nak tunggu ayah balik. Nak abang, ayah saya nak pergi dah. Nak abang yang tu, ayah tak balik. Dia duk tunggu ayah balik. Sebab dia diasuh oleh ayah dia daripada dulu kecil-kecil. Sampai lah umur 25 pun dia dah terasuh begitu. Umur 25 pun dia nak keluar, dia tunggu ayah dulu. Dia kata, ayah saya keluar, ayah saya nak pergi kerja. Dia diasuh begitu. Lagi ayah ni tak balik, lagi tu dia tak keluar, duk tunggu ni. Mak dia kata tak apalah, pilah lagi mak abang kat ayah. Dia, tak boleh, dia dah diasuh begitu. Dia nak tunggu pak dia balik. Pak ni duk kena Yasin di masjid. Eh, kacau juga kacau. Dan mengatur hal ahwal baginya pada jalan yang beruntung dan jalan yang bertuah kemudian hari. Ini kerja kita sebagai ketua keluarga, orang tua ni, kita yang nak mengatur dalam keluarga kita. Masa depan mereka dan sebagainya, kita nak atur. Begitu. dan yang menanggung anak isteri dan sebagainya. Maka jikalau dipanjangkan sembahyang, entahkan anak isteri dan orang di bawah miliknya dan sebagainya berhajat kepadanya kerana nak memperbuat satu-satu hal. Orang nak tunggu dia balik sebab nak minta kebenaran dia. Baik. Ataupun nak minta izin, ataupun nak minta belanja bagi nak mencapai perkara yang perlu. Anak nak naik bas malam ni. Nak naik bas di mana? Nak naik bas, nak balik Kuala Lumpur. Mengaji universiti di Kuala Lumpur. Duk tunggu ayah balik. Ayah duk kena tabarakan lagi. Duk tak balik-balik lagi ni. Bukan mana cerita. Mak kata tak apalah abang hampir hantar. Bukan masalah abang hantar. Ni masalah saya nak kena salam dengan ayah dulu sebelum pergi ni. Bas bukan nak tunggu dah. Bas bukan apa dia nak jalan. Yang ayah ni apa hal? Apa hal duk kena tabarakan lagi di masjid ni? Ini yang dia nak beritahu. Nescaya jadi tergendala dia. Maka yang demikian itu menjadi gendala yang kerap kali membawa kepada mudarat. Ataupun jikalau dilambatkan sembahyang, entahkan datang pada orang-orang itu mau kencing dan berak di rumah. Cerita kencing berak ni 2-3 kali lah. Dia kata, oh muda, apa orang tua pun apa. Maka jatuhlah mudaratkan dia dengan sebab panjang sembahyang itu. Maka dengan sebab panjang sembahyang itu, jadilah meniarkan orang yang suka berjemaah sembahyang. Ini pun satu hal. Sampai mai lah ni, mai dah dengan motor ni, mai tengok. Allah, dia ni ke imam pun nak tadi, bengkau tadi. Pasti apa, tahu dah, dia ni kalau naik, paling-paling tak ada pun. Paling-paling tak ada pun. Wasama'i wa qari. Yang tu, bagi dia surah paling pendek dia biasa baca. Cantik, dia duduk mai hat lain lah. Dia mai lah masuk. Pasang telinga dengar gini ya. Allah, syekh ni kah? Pun nak beli pula. Kawan dia pula tengok, eh, anak bima, anak bawa semayang tu. Ambil dia lah. Ni, dia kata apa? Meliarkan orang yang nak main semayang. Meliarkan. Yang ni banyaklah dalam pusat ramai. Eh. Dia main, dia riki dulu masjid ni siapa imam. Dia main, dengar ke orang, oh, dia ni kupi masjid tu. Sampai jadi lagu tu, dia menyebabkan jadi liar setengah orang. Bukan semua orang macam dia. Masalah dia bukan semua orang macam dia. Dia tak balas lagi panjang, dia lagi syok. Ni hak ramai ni tak macam dia. Ha, ini yang agama tu pesan bagi tahu. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wadh-dha'if wal marid." Bahkan di kalangan makmum itu ada di kalangan mereka itu yang dha'if dan orang yang sakit. Ha. Ba'if ni macam-macam hal. Ba'if ni sakit pun macam-macam yang ada. Bermula orang yang ba'if itu ialah orang yang ba'if kejadiannya seperti sudah tua sangat. Orang tua sangat dah. Semayang. Memang dia tak boleh lah. Berdiri lama dia terkendun. Terkendun lah. Bahasa tu. Budak-budak muda lah bukan tahu terkendun ni. Wah, ya, terkendun. Terkendun. Daripada duduk berdiri elok tu, tengok dia rendah sikit. Tengok lagi dia rendah sikit lagi. Tengok dia malam ni tinggal mikrofon dia jadi dia tak ada. Apa dia terkendun. Dia kata terkendun. Orang tua-tua. Dia mula-mula rekan pertama takbir nampak lagu okey. Kita duduk belakang dia tengok nampak dia kaya duduk. Dia ni hidrolik. Gabar. Lagu turun. Dia ni kaitan citron. Gabar lah bila tutup Indian dia rana. Terkendun tu bukan hidrolik. Itu terkendun. Itu orang tua. Dia kata, ataupun dia kata bangkit daripada sakit. Dia baru baik sakit. Main-main masjid, kena yasin, sakit balik. Tentang satu benda kita nak kena ingat. Dia pergi Mekah, Madinah baru ni pun, mereka dah sediakan banyak ada kursi-kursi lipat ni dalam masjid. Kemudahan semayang duduk ni bukan semua lah. Jaga baik. Kemudahan untuk sembahyang sambil duduk ni. Dan di masjid-masjid ni siap kursi-kursi lipat ni. Kemudahan untuk guna kursi lipat waktu semayang fardu ni bukan sewenang-wenang boleh guna. Dia kalau dalam, sebab berdiri itu rukun. Dalam semua mazhab, berdiri untuk semayang fardu itu rukun. Kalau dia mampu berdiri tapi saja dia ambil kursi lipat duduk, semayang dia batal. Kalau dia tak mampu berdiri, takat mana mampu kena berdiri. Ini nak kena faham. Ni kalau kita tengok naik takut. Masuk-masuk terus buka kursi duduk ya. Kena berdiri dulu. Kena berdiri tu takat mana mampu berdiri. Bila dia nak berasa tak boleh, baru duduk. Dan bila dia duduk, kalau dia rasa macam boleh pula, dia kena bangkit. Kalau dia rasa macam boleh, dia dah sedap pula duduk ni, tak payah bangkit. Batal semayang dia. Batal. Ini yang kata kemudahan duduk dalam sembahyang fardu. Sembahyang sunat tak apa. Kita saja-saja nak sembahyang duduk, tak apa. Tapi sembahyang fardu mesti kena berdiri. Selagi mana mampu. Dah tak mampu dah, duduk. Duduk agak-agak macam boleh, bangkit berdiri balik. Kena lagu tu. Kalau rasa boleh, saja tak mau berdiri, batal sembahyang itu. Jangan sewenang-wenang. Oh, kita tengok pergi di Mekah tu. Duk berjalan, ronda, bazar, beli barang sampai kiri, kanan, tangan, bawa elok. Masuk-masuk masjid, buka mempulipat, duduk sembahyang. Kita pun nak risau juga dia ni. Bukan pasal apa. Takut sembahyang dia tak sah. Pasal berdiri itu rukun bagi yang berpuasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ataupun dia kata makmum ni kejadian yang kurang puasa berdiri lama. Ada jenis orang macam tu. Dia tak boleh berdiri lama. Dia agak-agak seminit tu dia ketang lutut. Ha, ni dia ada orang macam ni. Maka apabila dipanjangkan sembahyang jemaah itu, nescaya membawa mudarat ke atas mereka yang seperti ini. Adapun orang sakit itu, seperti orang kena pening kepala ataupun orang yang ada luka di kaki dan sebagainya daripada sakit, maka semuanya itu mendatangkan mudarat ke atas mereka apabila panjang sembahyangnya. Kaki dia luka, kaki dia apa, kaki dia pergi masjid ada ustaz goreng. Lepas ni pun melawak kasar juga. Macam dia minum tu, dia kata ustaz ni nasihat dia ni kaki tak semayang. Wih, saya tahu awak dia pun kasar tu. Kawan dia lah, kawan dia lah. Kira orang aktif dalam masjid lah. Ni, dia kata ni ustaz nasihat dia ni kaki tak semayang. Ustaz ni pun, senyum, tak kenal tak dia dengar apa, dia boleh tahu. Rupanya kaki palsu dia tu. Jadi bila semayang, dia cabut kaki dia tu. Sanak pipi tu. Jadi kaki tak semayang, dia aja semayang. Saya kata melawak. Melawak apa macam tu kan. Dia ni pun nak kena kata ni, terus selak kain tu, rak dia kan, tunjuk tu dia kaki daripada lutut ke bawah palsu. Saya pun kata dia, saya takut ustaz salah faham. Dia kata dia, apa ni kaki ni tak semayang lah dia tak. Bila semayang, saya dicabut dia salah bini ni. Oh, macam tu yang melawak wadah lah. Masya Allah. Baik, dia kata, dan kerana itulah ada datang hadis sahih di dalam Bukhari dan Muslim. Sangat marah Nabi akan orang yang terlampau memanjangkan sembahyang berjamaah itu. Serta sabda Nabi SAW, ada orang kita yang meliarkan orang daripada sembahyang berjamaah kerana dipanjangkan sembahyangnya. Nabi tegur direct. Nabi tegur direct kepada sahabat ni. Nabi kata ada di kalangan kita ni, Nabi dia jenis tu. Dia tak pinpoint. Nabi ni dia yang tu, orang kata akhlak ataupun adab Nabi ni tinggi. Dia tak pernah kata dekat satu orang pepak-pepak. Dah. Dia kata ada di kalangan kita. Begitu aja. Dia tak kata hang ni, dia tak kata belum. Nabi kata ada di kalangan kita ni, bila jadi imam sembahyang, dia kata menyebabkan orang jadi tak mau sembahyang. Itu maksudnya. Kerana dipanjangkan sembahyang itu. Maka apabila jadi imam kamu, Nabi kata hendaklah kamu ringankan sembahyang itu. Begitulah suruh Nabi SAW di dalam sembahyang berjemaah itu. Bersalahan sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat seorang diri. Itu Nabi nak azan. Kalau sembahyang seorang, ha, nak baca satu juz pun baca lah. Kita pula sembahyang seorang, kena apa-apa saja. Bila kita main, macam tu lah kita nak ambil panjang. Tak cantik lah. Masa baca sembahyang seorang tu, ha, baca satu juz pun baca habis. Dia seorang, dia duduk main wal asri lah. Begitu. Maka tidaklah ditegah akan dia. Kalau sembahyang seorang ataupun kita sembahyang sunat, buatlah panjang mana pun. Nabi kata. Bahkan disuruh pula oleh syarak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, فَإِذَا صَلَّ وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ. Nabi kata, maka apabila sembahyang seseorang kamu, seorang diri, maka sembahyanglah sebagaimana kehendak hati kamu. Nabi kata, sembahyang seorang ikut suka hanglah nak sembahyang macam mana. Tengok bawah tu, dia kata, dan telah dikeluarkan hadis oleh Imam Syafi'i di dalam musnadnya, dan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Hadis yang seumpama tadi ni ada dalam sahih Bukhari, ada di dalam sahih Muslim. Bahkan dalam kitab musnad Imam Syafi'i juga ada hadis itu. Maksudnya pesan sangat-sangat supaya orang jadi imam dalam sembahyang fardu, jangan panjang sangat kerana dia memudaratkan orang. Baik, bawah itu dia kata imam memanjangkan sembahyang dan hukumnya. Wahai saudaraku, makna cepat sembahyang di sini iaitu dikerjakan oleh imam itu dengan tiada panjang tiap-tiap perdiriannya. Maka iaitu sunat baginya demikian pada sembahyang jemaah. Sekiranya cepat itu beserta dikerjakan segala sunat aba'at dan sunat hai'ahnya. Kerana sabda Nabi SAW dalam masalah tadi, dia ulang aja. Tuan-tuan tengok bawah lagi. Imam cepat sangat sembahyang, apa hukumnya? Ha, ni pula imam ni pula tadi duduk sembang pasal imam lambat. Yang ni pula ekspres sampai sangat-sangat pula. Bagaimana hukum dia? Dikatakannya begini. Kata Imam Syafi'i di dalam Al-Umm. Kemudian daripada didatangkan hadis di tempat-tempat istinbat hukum itu, dikatanya begini. Imam Syafi'i kata, dan aku suka bagi imam cepatkan sembahyangnya. Imam Syafi'i kata begitu. Aku suka kalau orang yang jadi imam sembahyang fardu itu sembahyangnya cepat. Tetapi disempurnakan segala barang yang disifatkan anak dan mereka yang berhadis dengannya. Sama macam hadis tadi. Sembahyang jangan panjang sangat, jangan lambat sangat. Cepat tetapi jaga rukun dan segala sunat-sunat dia, jangan tak puas. Begitu. Dan jika bertambah cepat sembahyang imam daripada barang yang aku suka, daripada sehabis-habis sempurna sembahyang. Kalau hak sembahyang cepat sangat, Imam Syafi'i kata. Ataupun yang melampau lambat. Cepat sangat ataupun lambat sangat. Maka lebih daripada sehabis-habis sempurna sembahyang itu. Nescaya aku makruhkannya demikian. Cepat sampai sangat-sangat pun Imam Syafi'i kata jangan macam tu. Makruh macam tu. Lambat sangat pun jangan macam tu. Makruh macam tu. Dia tak sampai haram. Tapi tak eloklah. Makruh ni benda yang Tuhan tak suka. Tetapi sembahyang itu tiada batal. Dan tidaklah perlu ulang sembahyang itu. Sembahyang sah. Tapi tak baguslah macam tu. Dan tiada pula atas orang-orang yang mengikutnya itu mengulang sembahyang. Apabila memperbuat imam dengan sekurang-kurang wajib pada sembahyangnya. Janganlah makmum ni bila imam sembahyang cepat sangat. Dia jadi tak puas hati. Sekejap dia pergi sembahyang lain. Tak payahlah macam tu. Sembahyang tu sah. Cuma cepat sangat tu tak bagus. Begitu. Baik. Dia kata imam cepat sembahyang. Serta sempurna bagaimana ini. Aku ulang juga. Kita turun bawah lagi. Kitab ni kadang-kadang dia punya stand dulu. Dia ulang. Abang. Tengok bawah tu. Imam memanjangkan sembahyang. Di manakah masanya? Itu dia. Yang kata imam ni dia nak panjangkan sembahyang dia ni di mana? Kata Imam Nawawi rahimahullah taala. Sebab kita dah jumpa Imam Nawawi, kata Imam Nawawi kita cukup banyak ni dalam Baharul Mazi ni. Syekh Idris Al-Marbawi dia suka quote kata-kata Imam Nawawi. Siapa dia Imam Nawawi ni? Jangan kita dulu ingat dia ni macam Nawawi kawan kita. Bukan. Dia bukan kecil anak tuan-tuan. Imam Nawawi ini dipanggil dia dengan nama Abu Zakaria. Nawawi itu bukan nama dia. Itu nama kampung dia. Dia berasal daripada satu kampung yang bernama Nawa. Nawa. Okay. Di mana Nawa ni? Di Damsyik. Syria. Dia asal sana. Jadi dipanggil dia Imam An-Nawawi. Ambil sempena nama kampung dia, Nawa. Dipanggil dia Imam Nawawi. Orang hebat. Bapak tok guru hebat. Dia awal-awal belajar daripada bapak sendiri. Kemudian berguru dengan guru-guru yang hebat-hebat. Umur 20 sudah jadi tuan guru. Ni yang kata Imam Nawawi. Takut juga kadang-kadang orang... Dia tak boleh nak terima pendapat Imam Nawawi dalam fiqh. Dia macam konden-konden Imam Nawawi. Jangan macam tu. Ada kadang-kadang kita dengar pun tak syur. Ustaz-ustaz tapi tu konden-konden ni jangan. Semua orang tu hebat. Jangan kerana kita ikut dia ni kita konden kawan tu. Jangan macam tu. Imam Nawawi ni orang hebat. Seawal umur 20 sudah jadi tuan guru. Ketika umur dia 20, dia menjadi guru di Darul Hadis Al-Ashrafiyah, Damsyik. tuan guru, bukan guru mengajar, tuan guru di Darul Hadis. Orang hebat. Dan lebih hebat dia ni apa dia? Tak mau ambil gaji. Tak mau ambil gaji. Dia mengajar agama, dia jadi tuan guru di Darul Hadis Al-Ishrafiyah di Damsyik ni, orang nak bayar lah. Dia tak mau ambil duit. Duit belanja dia, dia pergi kerja. Hak untuk agama, tak mau ambil duit. Kerana kehebatan ilmu agama yang ada dekat dia dan keikhlasan yang nampak pada diri dia dan tawaduk dia, orang panggil dia dengan nama Muhyiddin. Muhyiddin makna dia orang yang menghidupkan agama. Nampak ikhlas dia tu, nampak dia, dia tak mau, dia kira dia buat kerja ni kerana Allah. Maka dipanggil dia ni dengan satu panggilan Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Bila sampai ke telinga dia ni Imam Nawawi, bila sampai di telinga dia, kata orang duk panggil dia Muhyiddin, dia bercakap dalam kelas pengajian dia. Dia kata stop panggil dia Muhyiddin, kerana dia rasa dia tak layak nak pakai gelaran tu. Dan kalau terus juga duk panggil dia Muhyiddin, dia kata dia tidak akan maafkan orang yang panggil dia Muhyiddin, dia kata. Oh, dia macam tu. Kita dah, kita syok orang duk panggil tuan guru. Dia dah, orang panggil dia, dia tak mau. Jangan panggil dia begitu, dia rasa dia tak layak dengan title tu. Itu rendah diri tu, warak tu. Kalau apa panggil juga aku Muhyiddin, dia kata aku tidak akan maafkan apa. Serius dia bercakap benda ni. Waktu malam dia sangat sedikit masa tidur. Banyaknya masa beribadah dan masa tulis kitab. Ini yang kita derian ulama ni. Masa malam dia sikit aja untuk tidur. Hak banyak ni ibadah dengan tulis kitab. Setiap hari ni kitab dia dengar Riyadhus Salihin. Anda pernah dengar? Berapa ramai ustaz dia baca Riyadhus Salihin di kawasan kita ni. Riyadhus Salihin tu hasil tulisan Imam Nawawi. Kitab fiqh yang cukup hebat, mufti seluruh Malaysia merujuk kepada kitab tu. Kitab apa? Al-Majmu' ditulis oleh Imam Nawawi. Kitab Al-Majmu', kitab fiqh mazhab Syafi'i, ditulis oleh Imam An-Nawawi. Minhajut Talibin, tuan-tuan pernah dengar, ditulis oleh Imam Nawawi. Syarah kepada Sahih Muslim, kitab Al-Minhaj nama dia, ditulis oleh Imam Nawawi. Dan banyak lagi yang kitab-kitab satu hari ni menjadi rujukan ulama-ulama yang muktabar hari ni. Ni yang kata Imam Nawawi ni bukan standard macam kita ni. Tak ada, ada-ada kat kita ni, tak ada boleh pi pun rapat dengan dia ni. Hebatnya Imam Nawawi. Satu orang yang sangat tegas. Raja yang memerintah pada zaman dia ni panggil dia. Sebab orang main doa bakat raja, kata dalam negeri kita ni ada satu orang cukup warak, cukup hebat, cukup teror ilmu dia. Nama dia orang panggil Abu Zakaria An-Nawawi. Raja nak make use dia, nak memperalatkan dia, nak guna dia. Raja suruh ulama yang ada keliling raja ni buat satu fatwa. Fatwa yang menguntungkan raja. Raja nak menzalimi rakyat. Ulama ada keliling ni tahu depa ni sain tak laku. Maka depa cadangkan, depa propose kepada raja, depa kata ni apa yang tuanku mau ni, kalau kami sain orang tak peduli. Tuanku panggil dia ni An-Nawawi ni. Kalau dia sain, satu negeri orang akan ikut. Pasal apa? Hormat orang doa kat dia. Dibawa dia ke depan raja. Tak apa, nak selingan cerita Imam Nawawi ni, kena kenal juga, kita dah dengar nama aja. Dibawa dia ke depan raja, bila mai bagi dekat dia tu fatwa yang dah diputuskan ni, dia ambil masa baca, dia baca, baca, baca, baca, baca. Dia kata dia tak mau sign. Raja tanya pasal apa? Dia kata kerana ini fatwa zalim. Saya tak masalah. Raja sudah naik angin. Raja kata dia, pecat dia ni. Apa juga jawatan yang dia duk pegang, buang daripada dia. Pecat dia. Jawab ulama-ulama raja ni kata apa? Dia kata tuanku, dia tak nak jawatan apa. Nak pecat apa? Dia tak nak apa. Ujian Allah. Nak pecat apa? Dia tak nak apa. Apa jawatan pun tak nak kat dia. Tapi orang nak dia. Dia kata ulama tu. Ulama di hati rakyat. Habis raja kata, ya apa kata dia ni panggil main nak suruh dia saya buat saya nampak tak laku pasal apa. Tu no comment. Tapi ceritanya nak pecat dia ni tak apa. Raja marah. Ada pula penghasut raja. Pergi jumpa raja. Dia kata, tuanku hukum lah dia ni. Setidak-tidaknya penjarakan dia. Ataupun nak cantik bunuh lah. Depan ni pasal apa? Iri hati. Iri hati. Pasal orang tak dengar depan tu. Dengar dia ni. Iri hati. Raja tak mau ambil tindakan apa. Bila depan ni tanya pasal apa? Tuanku tak mau ambil tindakan dekat dia. Dia kata, demi Allah, aku ada sedang dekat dia. Benda tu diriwayatkan di dalam riwayat tentang Imam An-Nawawi. Raja kata, aku demi Allah aku segan ke dia. Aku tengok ke dia tu, aku segan ke dia. Aku tak puas hati pasal dia tak mau turut kehendak aku. Tapi nak suruh aku pergi dua ambil tindakan lebih-lebih ke dia, aku segan ke dia. Itu ulama. Ini yang kata Imam An-Nawawi. Akhir umur dia muda. Umur 45 sudah meninggal dunia. Dan dia tak menikah sampai akhir hayatnya. Tak dan. Bukan dia tak tahu kata menikah itu sunnah Nabi. Bukan dia tak jumpa hadis yang Nabi kata iman hampa ni kalau menikah lengkap iman hampa. Bukan dia tak tahu. Tapi dia tak dan nak fikir pasal nak mencari orang perempuan nak menikah ni. Tak dan. Pasal masa dia fully occupied. Sepenuh masanya digunakan untuk keredaan Allah. Umur 45 dia meninggal dunia. Tapi kitab yang dia tinggal ni, Allahu Akbar, tak macam orang mati umur 45. Tu Imam Nawawi. Tu kita baca apa kata Imam Nawawi di dalam syarah Muslim. Dia kata daripada hadis tadi menunjukkan suruh bagi orang yang jadi imam itu cepat pada sembahyang berjemaah dengan sekira-kira tiada cacat dan tiada cedera akan sunat-sunat dan kemahuannya. Dia pun cakap macam tu juga. Imam jangan lambatkan sangat, jangan beratkan jemaah itu. Cepat, tapi jangan sampai tak buat benda-benda sunat di dalam sembahyang. Dan bahawasanya pada hadis itu juga menunjukkan apabila ia sembahyang seorang diri, panjangkanlah sembahyang itu sekehendak hatinya pada segala rukun yang ditanggung panjang, dan ialah berdiri dan rokok dan sujud dan tasyahud. Tetapi tiadalah boleh panjang pada rukun-rukun yang pendek, iaitu seperti yang iktidal dan duduk antara dua sujud dan sebagainya. Dia ada rukun panjang, ada rukun pendek. Ini pun khilaf di kalangan ulama mazhab. Kalau tuan-tuan pergi Mekah, Madinah, pergi Saudi, mereka yang iktidal itu rukun panjang. Kan kita pergi sembahyang di sana, sami Allahu liman habidah. Aku tu macam yang duduk tunggu saja. Kita ada biasa di sini cepat kan. Sami Allahu liman habidah. Nak kenduan, nak sujud lah. Tak sujud lagi, berdiri balik. Pasal bagi mereka yang iktidal itu rukun panjang. Mazhab Syafi'i yang iktidal itu rukun pendek. Jadi kalau kita semayang berimam-imam yang mazhab yang tidak rukun panjang, kita panjang tidak jadi masalah. Tapi kalau kita semayang yang tidak itu rukun pendek. Ha, itu maksudnya. Masalah dia kata imam memanjangkan semayang jemaah kerana kesukaan makmum. Apa hukumnya? Ni pula. Dia ni satu imam popular. Dia satu imam selebriti. Dia tidak orang panggil selebriti lah dia kan. Dia ni satu imam yang kira kalau dia ni jadi imam orang semua senyum seronok. Bagi apa bacaan dia sudah. Macam mana pula kes imam ni? Kalau sekiranya dia ni sudah maklum, sudah ma'ruf, sudah diketahui semua orang. Kalau dia ni semua orang suka. Bagi apa? Pasti bacaan dia tu. Macam kita pergi Mekah kan? Kadang-kadang bonus dapat kat kita. Pipi tengok-tengok, Allah sudah jadi imam. Allah. Ada yang hidup sampai 2 minggu di Mekah, tak jumpa-jumpa sudah ni. Kan? Duk main baca, tak apa nak lawas dengar ni. Ambo dia kata aku 2 minggu duk sakit pinggang ni tak jumpa seorang sedar seorang pun dekat dalam duduk. Itu nak menunjuk kata apa? Imam ni pun ada imam selebriti. Imam popular dengan imam tak popular. Baik, perbincangan ni dia kata apa? Kalau dia ni imam yang menjadi kesukaan ramai, dia kalau baca boleh kata tanya 100 orang, 100 orang suka. Dia kata panjang sikit pun tak apa. Bahkan kalau dia baca pendek, dia nak marah. Dia kata aku bayar 6,900 main umrah ni. Apa yang sudah ni baca wal asri aja ni? Dia tak bayar ni. Ha, ini perbincangan itu yang kata fekah. Dia bilang fekah ni kadang-kadang perbincangan dia ni kita dengar ambil harta juga bincang benda ni. Dia kata imam memanjangkan sembahyang jemaah kerana dia ni menjadi kesukaan makmum. Apa hukumnya? Adakah imam selebriti ni, imam yang disukai oleh orang ramai ni, dia special case? Boleh sembahyang bagi surah panjang-panjang. Adakah begitu? Dia kata. Kata Qasqalani di dalam syarah Al-Bukhari, dan bermula muqtada hadis itu bahwasanya manakala tiada azab di dalam mereka itu orang-orang yang disifatkan dengan sifat yang di dalam hadis itu. Dia kata kalau dalam kalangan makmum tu tak ada orang dia sebut tadi, tak ada orang tua, tak ada orang muda, tak ada orang sakit, tak ada budak-budak dan sebagainya, dia duk anggap kata dalam ni dia tahu semua orang muda, tak ada masalah dari segi nak tahan semua yang lama. Ataupun orang-orangnya dapat dihinggakan dan direbakan mereka itu dengan panjang semayang. Ataupun dia yakin, ada-ada ni semua tak ada masalah kalau imam semayang panjang. Nescaya tiada mudarat panjangnya kerana ternafi illah tadi. Ha, dia kata kalau yakin semua orang ada-ada ni tak ada masalah kalau panjang sikit. Maka sebab yang melarang imam baca panjang tu tak ada, dia kata. Macam mana? Kata Ibnu Abdul Bar bahwasanya illah yang mewajibkan cepat sembahyang di sisi aku tiada sejahtera lagi. Kerana imam itu jikalau tahu ia akan kekuatan makmumnya sekalipun, tetapi tidak tahu bila masa nak datang perkara yang membimbangkan dan perkara yang baru daripada segala hajat dan bala mau kencing dan berak, main lagi kencing berak ni dan sebagainya, maka dia kata tak boleh juga dipanjangkan sembahyang. Betul, dia kata tengok semua nampak orang muda, nampak kuat, nampak cergas, tapi anak sakit perut tak tahu siapa. Dia kata jadi walaupun dia satu orang yang baca sedar, elakkan daripada memberatkan sembahyang itu sebab tak tahu dia nak main sakit perut dekat siapa tak lagi. Itu kesimpulannya. Baik, kemudian dia kata apa? Memanjangkan sembahyang sampai keluar waktu, apa hukumnya? Ini pun satu perbincangan. Kan dia nak cerita kata kalau dia punya panjang sembahyang ni, sembahyang maghrib ni sampai masuk Aisyah tak habis ni. Dia kata ni apa kih ni? Ya ni mau ambil tongkwe-tongkwe di belakang dia. Baik, dari segi hukum pula. Dari segi hukum boleh tak boleh? Boleh. Dia kata pasal apa? Satu rakaat di dalam waktu, lagi tiga rakaat di luar waktu, sembahyang itu sah. Dari segi hukumnya begitu. Tapi kalau dengan kerana dia tahu hukum dia begitu, dia pergi balun daripada 7.30 start maghrib dia, habis pukul 8.40. Baru habis bagi salam sembahyang maghrib. Dia tu mau pergi gulung dan sejadah ni, gulung-gulung dengan dia, dengan sejadah pergi buang dan sembahyang maghrib. Sejadah tapi lupa kerja dia begitu. Walaupun dari segi hukumnya, dia kata sembahyang itu sah. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni kita tengok, fi tahrimi salah wa tahliliha. Cerita tentang sempadan haram dan juga halal sembahyang itu. Kan? Tahrim dia kita dah gelak dah hari ini apa dia? Tahrim dia dia kata apabila takbiratul ihram. Sebelum takbiratul ihram kita boleh makan, boleh minum, boleh apa. Tapi bila Allahu Akbar, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh apa. Maka sempadan tahrim ialah takbiratul ihram. Sempadan tahlil, kita dihalalkan balik untuk makan minum bila? Bila bagi salam. Ha, jadi dia nak cerita tu. Dia nak cerita apa yang berlaku di antara in between tahrim dengan tahlil itu. Apakah yang berlaku di antara dua tu. Kemudian insyaAllah akan datang lagi fi nashril asabi' inda takbir cerita bila takbir sembahyang dia kata jari di apa ni nasri direnggang, direnggangkan jari ketika takbiratul ihram. Dan di bawah tajuk tu dia akan bincang detail tentang kaifiat takbiratul ihram. Dia kata nak angkat tu tang mana, angkat takat ni ke, angkat tang ni ke, angkat sampai tinggi ke, macam di mana sempadan dia dan hadis sebut macam mana. Ukuran dia, ujung jari nak duduk tang mana. Nah, semua ada penerangan detail di dalam hadis. Kan? Pasal cara ni macam-macam. Ada yang naik lagu tu saja pun ada. Lagu tu saja. Lagu tu macam yang nak. Buka lah, buka. Okay. Rokok pun sama. Tajuk akan datang lagi, dia akan main cerita masa rokok. Keadaan jarinya macam mana. Rokok tu satu bab. Jari ketika rokok tu. Adakah jari tu rapat ke, jari tu direnggangkan dah masa tu cekak lutut tu, dia rapat ke dia renggang. Itu pun ada hadis cerita. Demikian masa sujud. Masa sujud jari kita yang duduk atas lantai, atas jadah tu, rapat ke, buka ke. Juga diterangkan di dalam hadis Nabi. Yang tu yang Nabi kata apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayang macam apa tengok aku semayang. Nabi buat macam mana? Ha, jadi benda ni tuan-tuan, bila kita baca, kita tengok hadis-hadis ni dan kita tengok apa perbahasan ulama tentang benda ni, kita tahu kedudukan dia macam mana. Yang tu lah konok bila kita baca bab-bab yang menyentuh tentang ibadat harian kita ni. Kemudian dia main lagi, kemudian esok ni, dia main lagi cerita tentang, panjang ni cerita renggang jari ni pun. Ah, cerita fi fadli takbirah, takbiratul ula. Kelebihan kita dapat takbiratul ihram bersama imam. Kadang-kadang kita take for granted benda ni, kita anggap mudah. Janji kita dan masa saya akhir pun tak apa, kita dapat semayang jemaah. No, ni sahabat dia rebut tu takbiratul ula. Takbir hak mula dengan imam tu. Faktu dia tak mau miss. Kita main macam gemak Hindustan ni dan bergantung tanggung hujung. Saya tadi tu jalan laju dah. Liga. Lompat pergi pegang sebelah tangan dia. Duk erek lutut macam jalan hijabi ni. Lepas tu baru pelan-pelan agak naik. Naik boleh duduk belakang tu buat alhamdulillah. Kan? Sahabat dia tak mau yang tu. Dia kira sama dengan driver ni dia mula dah. Dia nak dapat takbiratul ula. Takbiratul ihram mula tu. Apa kelebihan dia? Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beritah. So bab-bab ni apa dia tuan-tuan, dia adalah bab yang nak menyempurnakan ibadah kita. Kita ni insya-Allah sembahyang lima waktu insya-Allah kita tak tinggal. Cuma nak elok lagi ya. Lima waktu dah buat dah. Nak pergi cantik lagi. Okey, dari segi kuantiti, lima waktu sudah buat. Kualiti semayang, tiap-tiap satu semayang tu, kualiti dia kita nak berdialog. Itulah yang membezakan kita hak mengaji dengan orang hak semayang tapi tak mengaji. Di situ beza dia. Seronoklah dengan ilmu yang Allah bagi dekat kita ni, kerana dia boleh menyempurnakan ibadah kita. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. Bismillah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سيدنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين و